Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa iktafa farahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, ikhwah semuanya yang semoga selalu mendapatkan limpahan taufik dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah Ta'ala memudahkan kita semua untuk mengerjakan salat maghrib berjamaah, memudahkan kita semua untuk bisa senantiasa berzikir dan ingat kepadanya. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah kita, salat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita dan ibadah kita selain itu. Sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya nikmatul Islam, nikmat iman, yaitu Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, itu adalah karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat-sangat besar sekali. Allah Ta'ala pilih kita semua diantara miliaran manusia. Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang muslim. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, tidak menjadi seorang yang muslim, tidak menjadi seorang yang mukmin beriman kepada Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala menjadikan seorang manusia itu sebagai seorang yang muslim, mukmin, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu mencintainya, Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan padanya. Artinya keimanan yang ada dalam diri kita, Islam yang kita anut, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, itu adalah tanda bahwasanya Allah Ta'ala cinta kepada kita, tanda bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk diri kita. Mana dalilnya yang menunjukkan demikian? Dalilnya begitu banyak. Akan tetapi saya akan menyebutkan satu dalil, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad, Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dengan sanad yang hasan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan bagian harta dunia kepada siapa yang ia cintai maupun tidak ia cintai. Apa maksud dari penggalan hadis ini? Allah Ta'ala memberikan harta dunia, entah itu berupa rumah, mobil, ya, sawah, ya, ataupun peralatan elektronik, ya, dan sebagainya, dari beragam nikmat dunia, dari beragam kekayaan dunia, itu Allah Ta'ala berikan kepada siapapun. Orang muslim diberikan nikmat itu, orang kafir juga diberi seperti itu. Bahkan kita mendapati orang-orang kafir itu memiliki harta yang begitu banyak. Laras napa mboten, Mas, Bu? Laras napa mboten, Bu? Kita melihat, menyaksikan orang-orang kafir itu memiliki harta yang begitu banyak, maka kita tidak perlu silau, ya, terhadap harta yang mereka miliki. Banyaknya harta yang dimiliki oleh seseorang bukan tanda bahwasanya Allah Ta'ala itu cinta kepadanya, Allah Ta'ala senang kepadanya, bukan. Maka kalau kita melihat seorang, ya, muslim, dia itu hartanya banyak, bukan berarti Allah Ta'ala sedang mencintainya. Dan bukan berarti kalau kita melihat seorang muslim dia itu, ya, secara ekonomi itu pas-pasan atau kurang, ya, bukan berarti Allah Ta'ala sedang murka marah kepadanya, tidak. Karena di dalam hadis lain disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada bentuk fisik kalian dan tidak pula harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah Ta'ala melihat kepada isi hati kalian dan juga amalan kalian, ibadah kalian. Itu yang Allah Ta'ala perhatikan, hati kita dan juga amalan kita, bukan soal harta. Karena harta diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun juga. Dalam lanjutan hadis tadi yang pertama, ya, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib. Lanjutannya, wala yu'tid dina illa man ahab. Dalam riwayat yang lain, wala yu'til imana illa man ahab. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan agama ini kecuali kepada orang yang dicintainya. Dalam riwayat yang lain, Allah Ta'ala tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintainya. Faman a'tahu ad-dina faqad ahabba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang diberi Islam, diberi agama Islam, dijadikan sebagai seorang yang muslim, maka sungguh Allah Ta'ala benar-benar mencintainya. Maka sekali lagi jamaah yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Ta'ala, Islam dan iman yang ada dalam diri kita itu adalah tanda bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri kita semua. Allah Ta'ala cinta kepada kita semua. Allah Ta'ala peduli kepada kita semua. Maka janganlah kita menyanyikan keislaman yang ada dalam diri kita. Janganlah kita mengabaikan sisi-sisi keimanan yang telah Allah Ta'ala hidayahkan kepada diri kita. Jangan kita campakkan keimanan kita. Jangan kita campakkan agama kita. Sekali-kali jangan. Marilah kita tingkatkan kualitas keislaman kita, kualitas keagamaan kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya, ya, yang paling utama dan yang pertama itu adalah sering-sering mendatangi majelis ilmu. Sering-sering hadir di majelis ilmu, di majelis pengajian, nggih. Pengawasan, nggih. Di mana di situ ada pengajian, di mana di situ dipelajari tentang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, mari kita hadiri, kita ramaikan. Kita hadiri, kita ramaikan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keislaman kita, untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita, ketakwaan kita. Karena kita tidak bisa, ya, mencapai derajat mukmin yang bagus, yang sempurna, ya, takwa yang bagus dan sempurna tanpa adanya ilmu syar'i. Mari kita ramaikan majelis-majelis ilmu. Karena ketahuilah bahwasanya majelis-majelis ilmu itu adalah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan untuk kita harta benda berupa emas dan perak. Nabi kita tidak mewariskan kepada umatnya berupa harta dunia, tidak sama sekali. Tapi yang Nabi kita wariskan itu adalah agama, Al-Quran dan juga Sunnah. Yang apabila seorang Muslim itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah, mempelajarinya, maka orang tersebut tidak akan pernah tersesat selama lamanya. Jadi Pak, Bu, Mas, nggih, solusi agar kita selalu berada di dalam track, ya, jalur agama, agar senantiasa berada di jalur keriduan Allah Ta'ala, maka kita harus berpegang teguh dengan warisan Nabi, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam, ya, Anas bin Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, taraktu fikum syai'ain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal, aku wariskan untuk kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, ya, apabila kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut. Selama kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnahku, maksudnya adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama kita. saya akan menceritakan ya suatu cerita tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Wasit. Sahabat Nabi ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu kali itu berjalan-jalan ya ke pasar. Lalu dia itu berhenti di pasar. Dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di pasar saat itu, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum." Wahai orang-orang yang berada di pasar ini, mengapa kalian begitu lemah? Maka orang-orang yang di pasar itu mengatakan ya, "Wa madzaka?" Memangnya apa? Maksudnya kenapa? Maksudnya apa kamu ngomong begitu? Abu Hurairah ini mengatakan ya, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya. Yuqassam." Di sana ada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang dibagikan. Ini Abu Hurairah berhenti di pasar, ngomong ke pasar, "Wahai orang-orang yang di pasar, kenapa kalian itu begitu lemah?" Maksudnya, orang-orang yang di pasar ini mereka mengatakan, "Maksudnya gimana? Apa maksud kamu?" "Itu loh, di sana itu warisan Nabi itu sedang dibagi." Maka orang-orang yang ada di pasar saat itu mereka segera keluar. Di mana warisan Nabi itu dibagi? Mereka bertanya ya. Fil masjid. Di mana dibagikannya? Di masjid. Mereka segera menuju ke dalam masjid. Abu Hurairah ini tetap berada di situ di pasar, nungguin mereka. Setelah itu mereka balik lagi. Ya. Jadi orang-orang yang di pasar ini keluar ya. Banyak sekali keluar berbondong-bondong ke masjid. Mana sih katanya warisan Nabi itu sedang dibagi. Nah Abu Hurairah ini nungguin mereka. Tak begitu lama mereka balik lagi ya, ke pasar. Kemudian Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Malakum, kenapa kalian balik lagi? Ada apa?" Mereka mengatakan, "Ya Abu Hurairah, atayna al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an." "Wahai Abu Hurairah, kami tadi mendatangi masjid Nabi dan kami masuk ke dalamnya, akan tetapi kami tidak melihat apapun juga. Kami tidak melihat ada sesuatu yang dibagi." Maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ya, "Ama ra'aitum fil masjid ahadan?" Apakah kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid? Ya, orang-orang ini ditanya demikian, apa kalian gak lihat ada orang di dalam masjid? Kata orang-orang pasar ini, "Ra'ayna qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram." Kami melihat di dalam masjid ada orang-orang yang mereka itu mengerjakan salat, sebagian lagi sedang baca Al-Qur'an, sebagian lagi sedang mempelajari tentang hal-hal yang halal dan juga haram dari syariat ini. Hal-hal yang halal dan juga hal-hal yang haram di dalam Islam. Kata Abu Hurairah, "Waihakum, fadzalika mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah oleh kalian, itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah warisan Nabi kita. Agama ini, mengenai tata cara salat, tata cara ibadah, mengenai hal-hal yang halal dan juga yang haram, itulah warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahiman rahimakumullah, ketika disebutkan tentang warisan, tentu yang pertama kali terbesit ke dalam benak kita itu adalah soal harta, betul? Ya, harta, emas, perak, ya, intinya itu duit gitu kan. Itu kalau disebutkan tentang harta, emas, perak, ya, itu yang akan kita pikirkan kalau disebutkan tentang warisan, emas, perak, tanah, ya, harta benda. Makanya mereka, ini para sahabat, ketika mendengar kata warisan Rasulullah sedang dibagi, mereka segera memburunya. Karena apa? Karena yang terpikirkan oleh mereka, yang dimaksud warisan di situ, warisan Nabi di situ, itu adalah harta benda Rasulullah. Maka mereka segera keluar ke masjid. Tujuannya apa? Biar dapat warisan tersebut. Yang dikira itu berupa emas, perak dan seterusnya. Ternyata bukan. Ternyata warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Agama ini. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah warisan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi yang jumlahnya banyak itu, mereka tidak mewariskan uang dinar dan juga uang dirham. Para nabi, mereka tidak mewariskan uang emas ataupun uang perak. Yang mereka tinggalkan untuk umatnya itu bukan uang emas dan perak. Innama warasul ilma, sesungguhnya saja mereka para nabi itu mewariskan ilmu kepada umatnya. Faman akhadha bihi akhadha bi hawdin wafir, maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu, mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Barang siapa yang mengambil bagian ilmu, apa yang dimaksud dengan mengambil bagian ilmu? Mempelajarinya, mengkajinya, mengamalkannya itu. Maka hakikatnya jamaah rahimah rahimakumullah, saat kita hadir di majelis ilmu, kita hadir di masjid untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan di situ ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi dibacakan dan diterangkan, saat itulah kita mendapatkan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang ditinggalkan dan diwariskan oleh Nabi kita untuk kita semua. Dan kata Nabi, akhadha bihadhin wafir. Orang yang ngaji, mempelajari Al-Quran dan juga Sunnah, dia mengambil bagian ataupun warisan Nabi yang banyak, yang bagus, yang bermutu, yang berkualitas. Itulah hakikatnya warisan para Nabi. Saya akan sebutkan kisah. Nabi Ya'qub alaihissalam. Tentu kalau kita berpikir tentang warisan, itu pasti kaitannya dengan orang yang meninggal, orang yang wafat, betul? Laras napa mboten, Mas? Bu? Pak? Kalau kita berbicara tentang warisan, pasti yang terpikirkan oleh kita semua itu adalah orang hendak wafat atau orang yang wafat meninggalkan sesuatu, harta benda kah atau apa, untuk anak cucunya. Nah, saya akan sebutkan kisah tentang Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam ketika sedang dalam keadaan sakaratul maut, apa yang beliau lakukan? Dikisahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, Am kuntum syuhada'a idh hadra Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan? Apakah kalian tahu? Tatkala kematian, yaitu sakaratul maut, mendatangi Nabi Ya'qub alaihissalam, lalu dia mengatakan kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Perhatikan, Nabi Ya'qub alaihissalam ketika sedang dalam keadaan sakaratul maut, dia menyadari dirinya akan segera wafat, dikumpulkan putra-putranya mendekat. Apa yang akan disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya? Apakah soal pembagian harta? Ini untuk kamu sekian tanah di sebelah sana, lebar luasnya sekian hektar, emas sekian kilo. Adapun untuk kamu tanah di sebelah sana, emas sekian kilo, perak sekian kilo. Untuk kamu bagiannya ini seperti ini. Untuk kamu ini. Tidak ternyata. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengumpulkan putra-putranya tidak membicarakan masalah pembagian harta. Padahal ini kondisinya sedang sakaratul maut. Ya. Ternyata yang disampaikan bukan tentang warisan harta. Tapi tentang apa? Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Apa kata putra-putranya? Ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka putra-putranya ini menjawab serempak, bareng, kompak. Na'budu ilahaka, kami akan menyembah Rabbmu. Kami akan menyembah Rabbmu, Tuhanmu dan Tuhannya nenek moyang kita, bapak-bapak kita, Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu sesembahan yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah lah kita berislam, kita berserah diri. Yang perlu menjadi perhatian dari kita semua dari kisah ini adalah Nabi Yakub alaihissalam ketika hendak wafat tidak ya membicarakan tentang masalah pembagian harta untuk putra-putranya. Padahal kalau mau berbicara tentang warisan ya momen itu kan sangat tepat sekali begitu kan ya. Seperti itu. Tapi yang disampaikan justru pada saat genting seperti itu justru malah warisan tentang agama. Maka abutuna min ba'di, apa yang kalian sembah, bagaimana agama kalian nanti sepeninggalku. Karena apa? Karena yang diwariskan oleh para nabi ya, yang diwariskan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya itu adalah agama. Bagaimana caranya menjadi hamba Allah Ta'ala yang saleh, menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang taat kepada Allah Ta'ala, yang mengerti syariatnya. Siapkah kalian untuk menjalankan syariat Allah itu? Itu yang diwariskan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada putra-putranya. Karena memang para nabi itu yang mereka wariskan itu adalah agama yang hanif, agama yang lurus, tata cara ibadah yang benar, yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang Nabi Yakub alaihissalam lebih mengkhawatirkan terhadap urusan agama putra-putranya daripada masalah urusan harta. Urusan harta ya, itu suatu hal yang jauh lebih ringan. Tapi urusan agama ini adalah suatu hal yang sangat urgent sekali, sangat penting sekali. Maka yang ditanyakan itu adalah masalah warisan agama. Apakah kalian akan tetap menjalankan agama sepeninggalku? Maksud dari Nabi Yakub itu seperti ini. Jamaah rahiman wa rahimakumullah. Ya. Para nabi ya mewariskan ilmu syariat kepada kita. Itu adalah untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kita semua agar hidup kita itu menjadi hidup yang indah, hidup yang teratur, hidup yang nikmat, merasakan ya betapa indahnya hidup ini dengan keimanan. Orang ya beda nikmat antara mendapatkan harta dengan ibadah. Orang kalau dapat harta digunakan entah itu untuk makan ya, itu untuk makan, untuk tinggal di hotel bintang 5 misalnya. Kalau sudah selesai nikmat itu sudah habis. Tapi kalau orang yang merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya agama, itu luar biasa nikmatnya. Rasakan indahnya nikmatnya bersujud kepada Allah Ta'ala, bersimpuh, berzikir, itu merasakan ketenangan batin yang sangat luar biasa. Yang nikmat itu jauh lebih indah, lebih nikmat daripada nikmat harta dunia. Makanya seperti Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya karena gara-gara masuk Islam dan diperintahkan untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kesyirikan, Bilal bin Rabah itu tidak mau. Ya. Bilal sudah masuk Islam, tapi dia posisinya masih budak. Diperintahkan ya untuk kembali kufur, untuk kembali menyembah patung, enggak mau. akhirnya dijemur di terik matahari, dadanya, punggungnya ditaruh batu, ya, dan berbagai macam jenis siksaan yang lain. Apa yang diucapkan oleh Bilal? Ya, yang diucapkan adalah ahadun ahad, Allah Ta'ala itu Esa, Allah Ta'ala itu Esa. Karena apa? Karena dia telah merasakan nikmatnya iman, indahnya keimanan, indahnya Islam, indahnya menjadi hamba Allah Ta'ala yang mengerti siapa Rabb kita. Itu jauh lebih nikmat daripada apapun yang ada di dunia ini. Makanya dia tidak mau menggantinya, tidak mau menggantinya dengan nikmat dunia. Nikmat dunia itu tidak seberapa, tetapi nikmat iman itu jauh lebih berharga, sangat-sangat jauh lebih berharga, lebih nikmat sekali. Orang yang berharta sebanyak apapun belum tentu mendapatkan kenikmatan batin, tetapi orang beriman dia akan merasakan nikmatnya ya ibadah, kenikmatan batin yang sangat luar biasa. Nah, kembali lagi jemaah rahimani rahimakumullah. Ya. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya setiap kita itu membutuhkan agama, membutuhkan ilmu syar'i. Siapapun itu, masing-masing kita, ya, saya, antum, nggih, panjenengan, bapak, ibu, mas-mas semuanya, itu kita semuanya membutuhkan ilmu syar'i, membutuhkan agama, bimbingan Allah Ta'ala. Dari tingkatan yang paling kecil ya sampai tingkatan yang paling tinggi para nabi sekalipun, mereka membutuhkan ilmu, mereka membutuhkan bimbingan Allah, mereka membutuhkan agama. Itu. Bahkan para nabi itu mereka membutuhkan ilmu, membutuhkan agama, membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu. Karena itu adalah kebutuhan yang utama. Makanya disampaikan oleh Imam Ahmad dan selainnya, ya, kebutuhan kita terhadap ilmu itu setiap saat. Adapun kebutuhan kita terhadap makanan itu sekali dua kali cukup. Kita makan sekali dua kali cukup, kita hidup, ya. Tetapi kebutuhan kita terhadap agama, kebutuhan kita agar kita bisa menjadi seorang yang baik, yang saleh, ya, itu setiap saat kebutuhan kita terhadap ilmu, terhadap bimbingan Allah, terhadap agama ini, kebutuhan kita setiap saat. Dan karena saking besarnya kebutuhan kita terhadap ilmu, saking besarnya ya, kebutuhan para nabi terhadap ilmu, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Nabi kita Muhammad diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Taha ayat 114. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Wa qurrabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kamu, "Qurrabbi Rabbi zidni ilma." Ya Allah, ya Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta tambahan ilmu. Tidak diperintah untuk meminta tambahan harta dan sebagainya, tidak ternyata. Tetapi diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Karena besarnya kebutuhan ya kita terhadap ilmu, terhadap bimbingan Allah. Dan Ummu Salamah, istri Nabi ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam ya dalam riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat subuh, Nabi kita berdoa. Apa yang beliau baca seusai salat subuh? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang baik, yang halal, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima olehmu wahai Allah Ta'ala. Ini setiap pagi ba'da subuh Nabi berdoa dengan tiga hal tersebut. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, harta yang baik, dan juga amalan yang diterima olehmu. Dan tiga hal ini itu adalah goal seorang muslim dalam setiap harinya. Itu harus kita catat. Apa namanya? Proyek kita setiap harinya, tugas kita setiap harinya, itu tiga hal itu. Pertama adalah mendapatkan ilmu syar'i, mendapatkan tambahan ilmu syar'i. Yang kedua adalah mendapatkan rizki yang baik. Dan yang ketiga adalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap harinya mari kita berusaha tiga hal itu. Mendapatkan ilmu syar'i. Makanya sebetulnya kajian itu seminggu sekali dua kali itu sebenarnya kurang, karena kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Ya, seperti itu. Makanya bisa dengan membaca, ya, membaca buku-buku majalah-majalah Islami, mendengarkan ya televisi-televisi yang Islam yang bagus, ya, semisal TV Roja, ya, dan Wesel TV dan sebagainya, ya, UV TV, dan banyak sekali TV-TV sunnah, TV-TV yang mengajarkan tentang Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bisa dengan seperti itu. Nah, ini ya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya berdoa memohon kepada Allah Ta'ala meminta tambahan ilmu. Dan dari doa itu yang menarik adalah ya, Nabi mengedepankan ilmu sebelum harta dan sebelum amalan yang diterima. Kenapa alasannya? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta ya ilmu dulu yang bermanfaat? Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang engkau terima. Amal ibadah sehari-hari bisa engkau terima. Kenapa Nabi mendahulukan ilmu? Karena dengan ilmu kita bisa menjadi tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa tahu mana rezeki yang baik, mana rezeki yang haram. Kita bisa menjadi tahu mana amalan yang diterima oleh Allah dan mana pula amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa tahu itu dengan ilmu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan ilmu di atas harta. Nabi mengedepankan ilmu, mendahulukan ilmu di atas harta, yang menunjukkan begitu pentingnya ilmu. Ilmu dulu. Ya. Kalau seorang punya ilmu, dia itu berharta, ya, insya Allah hartanya tidak digunakan untuk hal-hal yang yang tercela. Ya. Orang tahu ilmu, ngerti ilmu. Dia itu punya harta, insya Allah hartanya akan digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau orang punya harta, nggak punya ilmu, kemana larinya harta itu? Hah? Untuk hal-hal yang tercela, betul nggak? Kan kebanyakan seperti itu ya? Iya. Untuk hal-hal yang kurang baik, bisa untuk menghambur-hamburkan, untuk ini itu yang tercela. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Nabi mengedepankan ilmu di atas harta. Dengan ilmu kita bisa jadi tahu mana harta yang halal, mana yang harta haram. Kita bisa tahu mana amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Ta'ala dan mana pula amalan-amalan yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu contoh ya. Nabi membutuhkan ilmu sambil berdoa. Saya akan sebutkan kisah lainnya. Nabi Musa alaihissalam. Ini kisah tentang Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Tentu kita ya paham ya, pernah mendengarnya. Nabi Musa alaihissalam saat itu di zamannya dia merasa adalah orang yang paling hebat. Ya, orang yang paling hebat, orang yang paling berilmu. Kalau Harun itu masih di bawah Nabi Musa. Ya. Kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Kalau Harun derajatnya masih di bawahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam merasa dia itu adalah manusia saat itu yang berilmu dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu di sana ada orang yang dia itu memiliki ilmu yang tidak kamu miliki. Siapa? Yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Begitu tahu, ya, begitu tahu ternyata ada seorang yang diberi oleh Allah taala ilmu yang tidak ada pada Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dia memanggil pembantunya. Dipanggil. Ya. Dan Allah taala menyampaikan kepada Nabi Musa, "Bawalah ikan bersamamu. Engkau akan bertemu dengannya di tempat di mana kamu akan kehilangan ikanmu." Ya, bawa pembantu, ya, pemuda, ya, anak muda, bawa ikan. Berjalan menyusuri pantai. Ya. Nabi Musa alaihissalam keluar dari negerinya menuju negeri yang sangat jauh sekali, menyusuri pantai. Ya. Lalu, ya, mereka, ya, berdua ini, ya, terus berjalan sampai jarak yang begitu jauh. Ya. Lalu, ya, berhenti di suatu batu. Mereka bersandar, istirahat sejenak. Ya. Dan Nabi Musa berazam akan terus, ya, berjalan sampai menemukan, ya, orang yang dimaksud tersebut. Nah, ketika, ya, mereka bersandar, ikannya ini apa? Ya. Lepas. Ya. Ikannya ini lepas. Mencari jalan, ya, ke laut. Dan pembantunya ini lupa memberitahu, ya, memberitahu Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan jarak yang jauh. Lalu Nabi Musa mengatakan, ya, ya, berikan, ya, bekal makan kita. Lalu disampaikan, oh lupa, ya, baru mengingatkan ikan kita, ya, itu dia itu lepas, dia itu keluar mencari jalan ke laut. Dan mengatakan, oh berarti itulah tempat di mana kita akan bertemu dengan orang tersebut. Balik lagi menyusuri jalan tersebut, ya. Menyusuri jalan tersebut dan bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dan disebutkan nanti banyak hikmah dari pertemuan mereka. Para ulama menjelaskan, ya, ya, Nabi Musa alaihissalam ini keluar dari negerinya untuk apa? Untuk mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Yang Nabi Khidir ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang menunjukkan apa? Semangatnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu meskipun harus keluar negerinya. Meskipun harus berletih, berlelah. Ya, karena memang di situ disebutkan sampai mereka kelelahan. Itu. Makanya kalau ada majelis ilmu, kajian ilmu syar'i, nggih, Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih malas-malasan, ya. Padahal jaraknya cuma 100 meter, 200 meter, jaraknya cuma 1 kilo, 2 kilo. Lihatin Nabi Musa alaihissalam bagaimana perjuangannya. Untuk menemui Nabi Khidir alaihissalam, untuk berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam, menempuh, ya, perjalanan yang begitu jauh. Menempuh perjalanan yang begitu jauh. Ya. Tentunya kisah ini saya ringkas, ya. Untuk lebih jelasnya, ya, bisa dibuka, ya, surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 65. Silakan dibaca ayatnya, terjemahannya dan juga tafsirnya. Ya, itu seperti itu. Al-Kahfi 61 sampai 65. Makanya hendaklah kita tidak bermalas-malasan untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu syar'i. Saya masih ingat cerita tentang Al-Imam Ibnu Hazm. Ya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Seorang imam besar. Penulis kitab yang banyak sekali, di antaranya kitab yang sangat monumental sekali itu adalah kitab Al-Muhalla yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Kapan dia mulai menuntut ilmu syar'i, memperdalam ilmu syar'i? Ketika usianya sudah 26 tahun. Ya, 26 tahun. Karena suatu kisah yang sangat menarik sekali. Bagaimana? Suatu ketika dia itu masuk masjid, duduk, masuk masjid duduk. Ada orang yang lihat, wahai pemuda, tidakkah engkau tahu bahwasanya apabila seorang itu masuk ke masjid disunahkan baginya untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Ya. Maka, oh begitu ya? Ya. Suatu ketika lagi dia masuk masjid, dan dia mengerjakan salat tahiyatul masjid. Seusai salat, orang lain menegurnya. Wahai pemuda, tidakkah engkau tahu bahwasanya waktu ini adalah waktu terlarang, waktu terlarang untuk mengerjakan salat? Bingung. Loh, katanya ya. Dulu masuk masjid salat tahiyatul masjid. Ini masuk masjid salat tahiyatul masjid dilarang. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, tunjukkan kepada ke orang yang paling alim di negeri ini. Dan setelah itu dia mulai ya menimba ilmu syar'i. Usianya 26 tahunan baru memperdalam ilmu syar'i. Siapa dia Ibnu Hazm? Dia itu adalah seorang, saya kurang kira-kira anak gubernur ataupun pejabat tinggi. Ya. Anak gubernur ataupun pejabat tinggi. Intinya keluarganya itu adalah keluarga yang sangat kaya raya. Kaya raya. Kalau anak muda hidupnya kaya raya, ya megah gitu ya, mau belajar itu gampang apa susah? Ya. Tantangannya lebih banyak apa lebih sedikit? Tantangannya jauh lebih banyak daripada orang-orang yang pas-pasan secara ekonomi. Kalau orang pas-pasan, ya menerima keadaan. Tapi kalau orang hidupnya itu mewah, karena keluarganya kecukupan, keluarganya punya harta, tentu tantangannya banyak. Masuk kamar, kasurnya empuk, makanan enak, ya. Tinggal makan, kenyang, malas sudah, tidur akhirnya. Kan begitu kan? Makanya, ya. Ketika para ulama saat itu ya mengatakan kepada Imam Ibnu Hazm, ya wajar saja kamu mendapatkan ilmu yang banyak, kamu kan orang yang berharta. Ya. Apa jawaban Imam Ibnu Hazm? Tahukah kalian? Sesungguhnya tantangan yang aku hadapi itu jauh lebih besar daripada tantangan kalian. Tantanganku itu banyak, lebih banyak daripada tantangan kalian. Kalian itu nggak punya tantangan. Kalian hidupnya pas-pasan, yang mau belajar ya memang keadaan kalian menuntut seperti itu. Nah, kalau saya mau belajar, segalanya serba mewah, membuat orang jadi malas untuk belajar. Ya, seperti itu. Maka tantangannya itu jauh lebih gede. Ya, itu seperti itu. Ini ada lagi, ya. Saya akan sebutkan namanya ya seorang tabi'in. Kalau tidak salah namanya Tawus bin Kaisan. Ya, kalau salah bisa dikoreksi. Tawus bin Kaisan. Ini mulai memperdalam ilmu syar'i itu tahun ketika usianya sudah 80 tahunan. Jadi memang usianya itu panjang sekali. Dia masuk Islam baru setelah itu memperdalam ilmu syar'i. Dan dia menjadi salah satu orang yang alim di zamannya. Dan usianya itu ya sampai 160-an tahun. Jadi separuh usianya itu di dalam kemusyrikan, ya. Separuhnya lagi di dalam keislaman. Luar biasa. Ketika masuk Islam, jadi usianya sudah 80 tahun, dia baru menuntut memperdalam ilmu syar'i dan menjadi ulama di zamannya. Yang menunjukkan apa? Belajar itu tidak dibatasi usia. Hendaklah kita bersungguh-sungguh memohon taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita malas-malasan. Ya. Karena apa? Karena perlu dipahami, ilmu itu pertama itu adalah modal kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Modal untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, Allah Ta'ala berfirman apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat ya, orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Allah Ta'ala angkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat di atas selainnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala harus dengan iman dan juga ilmu syar'i. Maka siapapun yang ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah, maka syaratnya ya, orang itu beriman kepada Allah Taala dan memperdalam ilmu syar'i, senang ngaji. Itu satu. Ilmu adalah modal kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, ilmu itu adalah modal bagi kita semua untuk mendapatkan ya, kemaslahatan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat. Kalau kita ingin dunia kita, akhirat kita itu baik, bagus, syaratnya adalah dengan ilmu syar'i. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dalam riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan, Nabi mengatakan apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki mendapatkan kebaikan ya. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki mendapatkan kebaikan dari Allah taala, maka Allah taala akan pahamkan orang itu dalam urusan agama. Pintu kebaikan ya, artinya apa? Adalah dengan pemahaman agama. Di situ kita ya, kita melihat bahwasanya khairan itu bentuknya nakirah kalau kita belajar bahasa Arab. Artinya kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kalau kita ingin dapat harus dengan pemahaman agama. Dan bagaimana kita mendapatkan pemahaman agama? Ya, kembali lagi dengan cara mengaji. Itu yang kedua. Modal bagi kita agar kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat bisa bagus. Yang ketiga, ilmu syar'i itu adalah modal bagi kita semua ya, agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Modal bagi amal ibadah kita itu ilmu syar'i. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada petunjuk kami pada amalan tersebut, maka amalan itu akan tertolak. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, suatu perbuatan yang dianggap sebagai suatu ibadah, laisa 'alaihi amruna, tetapi tidak ada petunjuk Nabi pada amalan tersebut, fahuwa raddun, akibatnya amalan tersebut akan tertolak, tidak diterima oleh Allah taala. Maka penting sekali ilmu syar'i sebagai modal dasar agar amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengerjakan suatu ya, berbagai macam amalan tanpa kita mengilmui apakah amalan ini sejalan dengan syariat Islam, apakah amalan ini ya, sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak, maka bisa jadi amalan kita ya, akan tidak diterima oleh Allah taala. Karena apa? Tidak dilandasi oleh ilmu. Makanya nanti di akhirat disebutkan oleh Allah taala ada segolongan orang ya, yang termasuk golongan amilatun nasibah. Amilatun nasibah apa artinya? Orang-orang yang beramal nasibah, tetapi yang didapatkan hanya kelelahan, kecapean, bukan pahala. Amilatun, mereka sudah beramal, mencurahkan usaha, bahkan harta ya, pikiran. Nasibah, tetapi yang didapatkan ya, bukan pahala, tetapi keletihan, kelelahan, dan seterusnya. Karena apa? Di antara sebabnya adalah mereka tidak melandasi amalan mereka dengan ilmu yang sahih, yaitu ilmu dari Al-Quran dan juga Sunnah, ilmu tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam amalan-amalan ibadah. Itulah pentingnya ilmu bagi kita semua. Maka hendaklah kita semua ya, bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.